12.600 Dredes. Manusia dan kuatnya. Setiap manusia memiliki kekuatan yang berbeda. Sebenarnya tidak ada manusia lemah. Yang ada hanya mereka yang memiliki pasrah. Tuhan memberi kita nyawa agar menyala sebelum kita redup. Karir, impian, rasa takut akan kegagalan. Kita semua mempunyai beban yang berbeda dengan berat yang sama. Kemarilah, mengeluh sejenak ketika kau lelah. Tapi berjanjilah untuk tidak menyerah. Kamu tidak boleh menyerah. Harus semangat. Kita diciptakan dari rongga-rongga yang kuat. Tersenyumlah. Tidak semua manusia beruntung memiliki tubuh tabah. Hadapi semua dengan keikhlasan. Percayalah akan janji Tuhan tentang kebahagiaan bagi mereka yang bertahan dalam kebaikan, dan tentang kemenangan bagi mereka yang berjuang dalam kebenaran, serta tentang beribu nikmat buah dari kesabaran yang bisa jadi tak pernah kau bayangkan. Ada kalanya dalam sibuknya aktivitas kita merasa kosong. Lantas bertanya, untuk apa semua kita lakukan? Ada kalanya dalam sepinya hari yang kita jalani, kita merasa lelah. Lantas bertanya, kemana perginya orang? Ada kalanya pun kita ingin sendiri. Ada kalanya kita pun ingin bertemu. Sayangnya, mungkin tidak semua orang mampu mengerti keadaan kita, terutama keadaan hati. Leopardo de Bredet, Cianjur, 31 Juli 2021.